Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi al-lu'lul maknun fi siratin nabiyyil ma'mun. Qala al-hafidh ibn kathir rahimahullahu ta'ala ittafaq al-ulama'u ala annahu yajuzu an yuwali al-mukrah ala al-kufri ibqa'an li muhjatihi wa yajuzu law an yastaqtil wa yajuzu law an yastaqtila kama kana Bilal radhiyallahu anhu ya'ba 'alayhim dhalika wa hum yaf'aluna bih al-afa'ila hatta innahum la yad'una as-sakhrata al-'azimata 'ala sadrihi fi shiddatil har wa ya'murunahu an yushrika billahi fa ya'ba 'alayhim wa huwa yaqul ahadun ahadun wa yaqul wallahi law a'lamu kalimatan hiya aghyadhu lakum minha laqultuha radiyallahu anhu wa ardahu wa kadhalika habib ibn zaid al-ansari radiyallahu anhu lamma qala lahu musailamatul kadhdhab atashhadu anna muhammadan rasulullah fayaqul na'am fayaqulu atashhadu anni rasulullah fayaqul la asma' falam yazal yuqatti'uhu iraban wa huwa thabitun ala dhalika hatta qatalahu thumma qala rahimahullahu ta'ala wal afdalu wal aula an yathbuta al muslimu ala dinihi walau afda ila qatlihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillah, kita masih dalam penjelasan bagaimana penderitaan kaum muslimin di kota Makkah di awal-awal keislaman mereka. Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah setelah menjelaskan kasus Ammar bin Yasir yang dia mengatakan kata-kata kufur karena terpaksa mencela Rasul, mencela Islam. Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir, telah sepakat para ulama bahwasanya boleh seseorang yang dipaksa ya, atas kekufuran untuk mengikuti keinginan mereka demi menjaga jiwanya. Bagaimana kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa. Sepakat ulama bahwasanya boleh dia mengikuti keinginan mereka jika kondisinya darurat demi menjaga kelangsungan hidupnya. Namun dia juga boleh mengambil ya hukum azimah, tetap bersabar walaupun harus terbunuh. Sebagaimana yang diperbuat Bilal yang enggan mengikuti apa yang mereka inginkan dan mereka telah melakukan berbagai macam bentuk teror kepada Bilal. Mereka meletakkan batu besar di atas dada Bilal, diletakkan di tengah padang pasir dalam kondisi panas bersangatan. Mereka memerintahkan Bilal agar mengatakan kesyirikan, melafazkan kalimat syirik. Ya. Namun Bilal hanya mengatakan ahadun ahad. Sehingga Bilal pun berkata kepada mereka, sekiranya aku tahu ada kalimat lain yang lebih dahsyat membuat kalian benci kepada aku, akan ku katakan. Bilal hanya mengatakan ahadun ahad. Tuhan itu satu, satu, ahadun ahad. Kalau ada kalimat lain yang mewakili keinginanku yang lebih dahsyat daripada kalimat ini agar kalian lebih benci mendengarnya, akan ku katakan, kata Bilal. Ya, radhiyallahu anhu wardah. Maka tak mengapa jika dia memilih hukum azimah. Tadi hukum rukhsah. Rukhsah adalah mengambil keringanan dengan mengikuti apa kemauannya. Allah berikan izin. Apabila seorang muslim mengambil hukum azimah tetap dengan keislamannya, keimanannya, apapun ceritanya, meski harus kematian datang menjemputnya, maka tak mengapa sebagaimana kasus Bilal yang mengabaikan keinginan mereka dan juga kasus sahabat Nabi Habib bin Zaid al-Ansari. Berkata Musailam al-Kadzab, ya, Zaid, Habib bin Zaid al-Ansari ini ketika peristiwa peperangan antara Musailam al-Kadzab dari Bani Hanifah dan pasukan Abu Bakar Siddiq, dia tertangkap. Ya, Musailam mengaku sebagai Nabi. Maka Abu Bakar perintahkan agar memerangi Musailam al-Kadzab. Perangkatlah kaum muslimin dan kebanyakan mereka para qurra. Begitu kuatnya benteng Musailamah, begitu kuatnya loyal Bani Hanifah kepada Musailamah. Tertangkaplah sahabat Nabi Habib bin Zaid al-Ansari. Maka berkata kepadanya Musailamah, al-Kadzab, sang Nabi pendusta, Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah engkau bersaksi Muhammad itu Rasulullah? Dia mengatakan ya. Kemudian setelah itu berkata Musailamah, apakah engkau bersaksi aku Rasulullah? Dia mengatakan, mohon maaf, aku tak bisa dengar apa yang kau katakan. Dalam riwayat lainnya, seolah-olah aku tuli tak dengar apa yang kau maksudkan. Ya, artinya dia menolak persaksian Musailamah sebagai Rasul. Maka Musailamah mengancamnya akan memotongnya sepotong-sepotong. Dan dia tetap istiqamah. Dan akhirnya Musailamah menjalankan keinginannya. Musailamah memotong tubuhnya sepotong demi sepotong. Sampai akhirnya dia pun wafat. Ya, ini adalah hukum azimah. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yang lebih utama dalam kondisi macam ini adalah seorang muslim tetap tegar di atas keislamannya walau harus dengan menukar nyawanya. Begitulah kondisi orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, mu'allaf, baru masuk Islam di tengah-tengah kaumnya. Sebagian dipaksa untuk kembali kepada agamanya, terpaksa dia kembali, kemudian dia lari, kemudian kembali masuk Islam. Ada sebagian orang demikian, dipaksa dibawa kampungnya, bahkan mungkin dinikahkan dengan ya orang musyrik. Terpaksa dia menikah, setelah menikah tetap kerinduannya kepada Islam meronta-ronta. Akhirnya dia lari, ya, cerai, lari, tinggalkan keluarganya, kembali kepada Islam, ya, akhirnya menikah dengan laki-laki muslim dan seterusnya. Tak mengapa, kondisi terpaksa untuk menjaga kelangsungan hidupnya, ya, sementara hatinya tentram dengan iman. Tapi andai kata dia bersabar, apapun risikonya Allah akan menolongnya. Kalaupun sampai pada tingkat dia harus terbunuh wafat, matinya mati syahid, mati di atas kebaikan Islam. Dan inilah hukum azimah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Ta'dhibu Abi Fukaihah radhiyallahu an. Wa kana bani Abdiddari yukhrijuna Aba Fukaihah radhiyallahu anhu nisban nahari fi harrin shadid. Wa huwa muqayyadun bil hadid, fayabtahunahu fi ramda wa yad'una as-sakhrati 'ala dhahrihi hatta la ya'qil. Wa yad'una as-sakhrata. Wa yad'una as-sakhrata على ظهره حتى لا يعقل فلم يزل كذلك حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. Demikian juga salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Fukaihah radhiyallahu anhu arda. Bani Abdiddar, tuan-tuannya mengeluarkan dia, Abu Fukaihah ini, ketika matahari telah panas, ya, dalam keadaan diikat, diborgol dengan rantai besi, kemudian diletakkan di padang pasir. Tak sampai di situ saja, bahkan mereka mengambil batu besar diletakkan di atas punggungnya dalam keadaan dia tertelungkup sampai dia tak sadar karena dahsyatnya siksa, dan mereka terus menerus menyiksanya sampai akhirnya dia berhasil hijrah ke kota Habasyah, kali hijrah yang kedua. Ya, inilah orang-orang yang lemah yang tak punya suku yang membelanya, tak punya kerabat yang membelanya. Dari kalangan budak, orang-orang miskin, adapun yang kuat-kuat mereka terhalang dengan sukunya sebagaimana Nabi SAW tak berani dijamah oleh kaum kafirin karena Bani Hashim senantiasa bersama Nabi SAW. Ya, sebagaimana juga pamannya Abu Talib tak berani mereka menyentuh Nabi SAW. Tapi semacam Abu Fukaihah, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, dan lain-lainnya, Ammar bin Yasir, orang tuanya, ibunya, yang lemah-lemah mereka siksa, bahkan ada yang mereka bunuh. Sampai akhirnya Abu Fukaihah ini berhasil lolos hijrah, kali hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Tatkala memuncak, kondisi mereka sulit untuk beragama, Nabi suruh mereka hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah negeri Ethiopia. Ya, Ethiopia dahulu kala ada negeri yang luas, mencakup beberapa negara sekarang, mencakup Sudan, Somalia, Eritrea. Inilah namanya negeri Habasyah. Naam. Ta'dhibu Khalid bin Sa'id al-Tadib Khalid bin Sa'id bin Az radhiyallahu anhu min alladhina udzibu Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu an wa kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli fi nawahi Makkah khaliya fa balagha dhalika Aba Uhayhata fada'ahu fa kallamahu an yad'a ma huwa alayhi fa qala Khalid la ada'u dina Muhammadin hatta amuta alayhi فضربه أبو أحيحة بقراعة في يده حتى كسرها على رأسه ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء فرأى خالد فرجة فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى هاجر إلى الحبشة fil hijrah tsaniyah. Demikian juga dengan sahabat Nabi yang namanya Khalid bin Sa'id ibn al-As. Ya, dia senantiasa bermajlis bersama Rasulullah SAW dan dia salat ya sendirian, mencuri-curi kesempatan, mencari tempat yang kosong ya di ujung-ujung kota, di gang-gang dan semacamnya dia pun salat. Namun sampailah berita tentang keislamannya kepada Abu Uhayhah. Maka Abu Hayha memanggilnya dan berbicara kepadanya agar meninggalkan agamanya. Dia berkata, demi Allah, aku tak akan tinggalkan agama Muhammad sampai aku mati. Inilah kalau iman telah merasuki hati. Apapun cerita, biarlah mati. Yang penting di atas agama Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, ini mereka orang-orang yang mengetahui indahnya iman, indahnya menyembah Tuhan yang satu. Mereka tak akan tukar akidah dengan apapun juga. Kenapa ada orang Islam yang murtad? Jawabannya karena imannya itu tidak kokoh. Imannya tak kuat. Bagaikan pohon yang akarnya tak kokoh, begitu gampang dia digoyang. Ya, begitu gampang dia murtad hanya gara-gara asmara murtad. Banyak yang gara-gara asmara murtad ya dan billah dari kalangan artis macam-macam. Karena tak belajar tentang iman, tentang Allah, Tuhan yang satu. Tuhan yang hak. Ya, gara-gara harta murtad. Ya. Maka akhirnya Abu Uhayha memukulnya dengan ya, dengan perisainya yang ada di tangannya dia pukulkan. Dia pukulkan ya dengan sekeras-kerasnya ke atas kepala sahabat Nabi ini. Ya, sampai akhirnya retak itu perisai. Ya, tak sampai di situ, kemudian dia pun menjarakan sahabat Nabi ini. Ya, dipersempit ruang geraknya, dibuat lapar, dibuat haus, tak diberi makan, tak diberi minum. Ya, 3 hari berturut-turut dijemur di tengah panas matahari, tanpa air, tanpa makanan. Tatkala Khalid ini melihat ada kesempatan lari, dia pun lari, kemudian hijrah ke negeri Habasyah kali yang kedua bersama rombongan kaum muslimin. Naam. Ta'dhib Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an min as-sahabatil mustad'afina alladhina udzibu fi Makkah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Rawi Ibnu Sa'd fi tabaqatihi an Urwah bin Zubair annahu qala kana Suhaib bin Sinan min al-mustad'afina min al-mu'minin alladhina kanu yu'adzabuna fillahi bimakkata. Di antaranya adalah Suhaib Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan dia adalah di antara golongan sahabat-sahabat yang tak punya kaum kerabat di sana. Sebenarnya Suhaib bukanlah orang Romawi ya. Dia orang Arab, ayahnya Sinan. Ya, tapi dia ditawan oleh orang-orang Romawi ya, kemudian dijual sebagai budak. Ya. Orang-orang mengiranya dari Romawi, padahal tidak. Maka di kota Makkah dia tak punya suku yang membelanya, dan dia pedagang. Namun ketika dia masuk Islam, maka dia tak lepas daripada penyiksaan. Ya, Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, berkata Urwah adalah Suhaib bin Sinan dari golongan orang-orang yang lemah, dari orang-orang beriman yang mereka disiksa fillah karena mulu agama Allah SWT di kota Makkah. Naam. Mihnatu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ma'a ummihi. Amma Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fa inna ummuhu halafat an la tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi wa qalat lahu za'amta anna Allah awsaka biwalidayk wa ana ummuka wa ana amuruka bihadha la tad'anna dinaka hadha aw la laula akulu wa la ashrabu hatta amut fatu'ayyaru bi fayuqal ya qatila ummi faqala sa'd radhiyallahu an la taf'ali ya umma fa inni la ad'u dini hadha li shay' famakathat thalathan lam ta'kul hatta ghushiya 'alayha min al-jahdi falamma ra'a dhalika sa'd radhiyallahu anhu qala ya umma wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadha li shay' fa in shi'ti fakuli wa in shi'ti la ta'kuli falamma ra'at minhu al-jidda akalat fa anzalallahu ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa qawlu ta'ala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, ujian Sa'ad bin Abi Waqqas yang diuji dengan ibunya, ya, berbagai macam halangan rintangan ketika orang ingin memeluk Islam. Ya, nanti setelah dia Islam, berbagai macam halangan rintangan seseorang ketika berhijrah kepada Allah. Ya, orang-orang yang belum dapat petunjuk, belum dapat hidayah sunnah, setelah itu dapat hidayah sunnah. Ya, setelah itu akan datang halangan rintangan, ujian. Dan tak semua orang hijrahnya sukses. Sebagian orang sudah hijrah namun tak sanggup menghadapi halangan rintangan, akhirnya kembali ke belakang. Ya, macam-macam orang, ada artis sudah hijrah akhirnya tak sanggup pulang ke belakang. Subhanallah. Maka ini semua adalah halangan-halangan seseorang. Mau masuk Islam dihalang-halangi oleh syaitan. Nanti kau masuk Islam, kau dikucilkan. Ya. Kau dilupakan oleh kaum kerabatmu, mungkin engkau dibunuh dan semacamnya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya punya ibu yang mencintainya. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya bersumpah tidak akan mau berbicara dengan Sa'ad selama-lamanya. Sampai saat itu kembali murtad, meninggalkan agama, ya, agamanya. Berkata ibunya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, engkau mengaku Allah Tuhanmu itu memerintahkan engkau untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini aku ibumu. Aku memerintahkan engkau agar murtad, tinggalkan agamamu. Kalau kau tak tinggalkan agamamu ini, aku berjanji tidak akan makan, tak akan minum sampai aku mati. Diancam oleh ibunya. Dan Sa'ad begitu mencintai sang ibunya. Itu kata ibunya, mengancam, kalau kau tak kembali kepada agama lamamu, kau tinggalkan agama Muhammad itu, aku tak makan, tak minum sampai mati. Akhirnya ketika aku mati, engkau yakin pasti akan dicela oleh orang-orang. Mereka mengatakan, inilah anak pembunuh ibunya. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan lakukan wahai ibu. Sesungguhnya aku tak akan mungkin meninggalkan agamaku ini karena apapun juga. Maka ibunya pun melakukan keinginannya. 3 hari 3 malam dia tak makan, tak minum sampai akhirnya pingsan, dehidrasi, hampir-hampir mati. Ya. Maka datanglah Sa'ad kepada ibunya berkata, "Ya ibu." Ya. Apa kata Sa'ad? Wahai ibu, demi Allah, andai kata ibu punya 100 nyawa, bukan 100, 100, keluar satu demi satu memaksaku agar keluar daripada agamaku, tak akan kutinggalkan agamaku ini. Walau seluruh nyawa ibu yang 100 itu habis. Jika engkau mau makan, silahkan. Jika engkau tak mau makan, ya itu urusanmu, silahkan. Tatkala sang ibu melihat anaknya tak akan mungkin kembali, tak akan mungkin murtad, akhirnya dia makan kembali. Maka Allah turunkan ayat mengenai Sa'ad dan ibunya ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat, ya, Al-Ankabut, "Wawassainal insana biwalidayhi husna." Kami telah perintahkan, wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua ibunya, ibu bapanya. Wa in jahadaka, namun jika kedua-duanya memaksamu litusyrika bima laysa laka bi ilmun, agar engkau menyekutukan. Ini surat apa? Surat Luqman ya. Surat Al-Ankabut. Ayat yang ke-8. Apabila keduanya memaksa engkau untuk menyekutukan aku yang engkau tak punya ilmu padanya, maka jangan patuhi keduanya. Juga firman Allah dalam surat Luqman, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua-duanya di dunia ini dengan baik-baik. Tapi kalau kedua-duanya maksa engkau berbuat maksiat, kufur, murtad, jangan kau patuhi keduanya. Kepadakulah engkau kembali, bukan kepada kedua orang tuamu, kepadaku, kata Allah jalla wa ala. Na'am. تعظيم خباب بن الأرط رضي الله عنه. أما أشد من عذب من الصحابة فهو خباب بن الأرط رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من المستضعفين بمكة. قال عن نفسه رضي الله عنه: لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري. قال ثم كسف عن ظهره فإذا هو قد برص. وفي رواية أنهم كانوا يوقدون له نارا فما يطفئها إلا ودك ظهره. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بسند صحيح عن حارثة ابن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه، فقال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت. Berikutnya, bagaimana Khabbab ibn al-Arad disiksa oleh kaum Quraisy. Yang paling dahsyat disiksa kaum Quraisy dari sahabat adalah Khabbab ibn al-Arad. Ya, dan dia adalah golongan orang-orang yang lemah di kota Makkah, dan dia juga budak. Dia mengatakan tentang dirinya, aku pernah melihat diriku suatu hari mereka ya menjemputku, kemudian mereka siapkan untukku api, kemudian mereka bakar punggungku dengan api tersebut, kemudian seseorang meletakkan kakinya di atas dadaku dalam keadaan terlentang, ya. Maka tidaklah aku dapat melindungi diriku ya dari api tersebut kecuali karena di bawahku adalah tanah. Ya. Jadi dibakar punggungnya kemudian ditidurkan dipijak, mematikannya caranya seperti itu, matikan api seperti itu. Dibakar punggungnya kemudian diletakkan di tanah dalam keadaan terlentang dipijak dadanya. Kata dia, "Tsumma kushifa an dhahri fa idza huwa qad baras." Dilihatlah bagaimana punggungnya, ternyata punggungnya telah terbakar, lepas kulitnya. Ya, dalam riwayat lainnya mereka membakar api. Ya, mereka tidak memadamkan api kecuali dengan kulitnya. Ya, subhanallah. Jadi yang membuat api padam adalah kulit ketika dia dibakarkan mengeluarkan minyak. Minyak itulah yang memadamkannya. Subhanallah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Jami'nya dengan sanad yang sahih dari hadis bin Mudrab bin Mudarrib, dia berkata, aku pernah menemui Khabbab sementara dia telah disetrika di atas perutnya. Disetrika. Maka dia berkata, ma'alamu ahadan min ashabin nabi laqiya minal bala'i ma laqitu. Aku tak tahu ada sahabat-sahabat nabi yang begitu parah menerima siksaan sebagai mandiriku. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Walamma مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبره ومنصرف من سفين، قال رحم الله خبابا أسلم راغبا وهاجر طاعيا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أهوالا ولن يضيع الله أجره. قال علي بن أبي طالب melewati kubur Khabbab ya karena dia wafat dalam perang Siffin. Kala Ali akan meninggalkan tempat pertempuran Siffin, berkata Ali melihat kuburnya, semoga Allah merahmati Khabbab. Dia masuk Islam dengan sukarela, hijrah dengan segala macam bentuk ketaatan, hidup sebagai mujahid, dan dia diuji Allah pada tubuhnya dengan berbagai macam siksaan-siksaan. Sesungguhnya Allah tak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran orang seperti ini. Nah, وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة. وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا. فما من أحد علم بإسلام إلا تصدوا له وآذوه. Jika ingin dikumpulkan daftar orang-orang disiksa karena Allah Subhanahu wa taala, karena memeluk agama Allah, sangatlah panjang daftarnya. Ya. Tidaklah ada seorang pun dia ketahui masuk Islam kecuali pasti mereka akan ganggu. Akan mereka teror, mereka siksa, mereka sakiti. Yang kuat-kuat mereka sakiti dengan, yang kuat sukunya, yang kuat ekonominya disakiti dengan kata-kata. Yang lemah-lemah dengan fisiknya. Naam. Qala Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala ihtamalu fi sabilillah kullu syai' ad-darba kullu syai'in ihtamalu fi sabilillah kullu syai'in ad-darba wal jarha wal harqa wal ju'a wa sahara wastahlu fi sabilillah al-mara'ira wastahabbu ba'd al-makarih ila an-nufus in kana fiha ridallahi taala. Berkata Ali At-Tantawi rahimahullah, salah seorang penulis ya, dari negeri Mesir yang tulisannya banyak sekali, ya, padanya berbagai macam motivasi. Mereka sahabat-sahabat Nabi bersabar, menanggung segala macam derita di jalan Allah. Mereka dipukul, mereka dilukai, mereka dibakar, mereka dibuat lapar, mereka harus bergadang di malam hari. Ya, semua segala macam bentuk kepahitan di jalan Allah mereka rasakan. Ya. Wastahabbu ba'dul makarihi ila an-nufus in kana fi ridallah. Bahkan sebagian mereka menyukai tatkala ujian-ujian tersebut yang begitu dahsyat menimpa mereka, mereka merasakan nikmat karena semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falam talqa Quraisyun najahan fi sarfi sahabati radhiyallahu anhum an dinihim. Ya, tak berhasil Quraisy memalingkan para sahabat-sahabat yang lemah untuk murtad kembali meninggalkan agamanya. Inilah keyakinan. Maka dalam Islam itu tak bisa dipaksakan keyakinan, tak bisa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, ini iman. Kalau sudah masuk iman, apapun dibuat tak akan ditinggalkan. Naam. Qala Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, awwalu man qad yakhthuru fi balil muta'ammil حينما يرى قصة ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين من صنوف الإيداء والعذاب هو أن يتساءل فيما هذا العذاب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم على حق ولماذا لم يعصمهم الله عز وجل منه وهم جنوده وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى دينه ويجاهدون في سبيله. أكمل الجواب. والجواب من أجل إظهار صدق الصادقين وكذب الكاذبين فلو ترك الناس للدعوة الإسلامي ومحبة الله تعالى على ألسنتهم فقط لاستوى الصادق بالكاذب ولكن الفتنة والإيتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق من الكاذب. بركات الدكتور محمد سعيد رمضان البوتي. دلم diri seseorang yang memperhatikan sejarah ini, bagaimana mereka disiksa Rasulullah dan para sahabatnya oleh kaum musyrikin dengan berbagai macam bentuk siksaan, penderitaan, mungkin akan timbul pertanyaan di benaknya. Mengapa mereka harus diadab dalam keadaan yang seperti ini, parahnya kondisi mereka? Padahal Nabi dan para sahabat-sahabatnya di atas kebenaran. Kenapa mereka harus mendapatkan berbagai macam bentuk penderitaan, siksaan, teror? Kenapa Allah SWT tidak menjaga mereka? Ya, padahal mereka adalah merupakan tentara-tentara Allah. Di tengah-tengah mereka ada Rasulullah yang menyeru manusia kepada agamanya, berjihad di jalannya. Kenapa dibiarkan mereka disiksa oleh Allah SWT? Kenapa Allah tak menjaga mereka dari siksaan, dibiarkan? Jawabannya, agar Allah dengan hal itu menampakkan mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang berdusta. Andai kata manusia dibiarkan ngomong dia cinta Islam, cinta Rasulullah, cinta Nabi tanpa pembuktian ujian, semua orang gampang mengatakan akan sama saja mana sang pendusta, mana orang yang jujur. Tapi ujian inilah akan membedakan mana orang yang jujur imannya, istiqamah, konsisten, mana yang berpura-pura. Ya, inilah timbangan yang dengan timbangan tersebut dapat dibedakan mana sang pendusta dalam imannya dan mana yang jujur. Dengan ujian inilah diketahui. Ya, mana sebenarnya menjadi sahabat-sahabat Nabi, mana yang sebenarnya menjadi musuh-musuh Nabi. Maka itu yang terhikmah ujian. Kalaulah tak datang kepada hidup kita ini ujian, subhanallah, maka tak akan pernah manusia itu naik tingkat di sisi Allah SWT. Harus diuji. Ujian kesabaran dari berbagai macam bentuk. Diuji pada anaknya, istrinya, tetangganya, mertuanya, kerabatnya, hartanya. Ujian demi ujian. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannata? Apakah kalian mengira masuk surga itu mudah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara kalian belum diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian, masathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa segala macam penderitaan, kesulitan, penyakit, ya, kekurangan makan, kelaparan, musuh-musuh mereka, masathumul ba'sa wad-dharra hatta yaqula ar-rasulul ladzina amanu ma'ahu, sehingga berkata Rasulullah, orang beriman, mata Nasrullah, kapan lagi datang betul Allah, ala inna Nasrullah qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai-sampai Khabbab ini yang tadi disiksa, disetrika perutnya, punggungnya dibakar, mengadu kepada Nabi SAW ketika Nabi duduk, ya, di hadapan Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Ya Rasulullah, ala tastanzir lana, tidakkah kau meminta kepada Allah agar Allah menangkan kita, ala tad'u lana, tidakkah kau minta kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita, menjaga kita, ama tara ma nahnu fi, takkah kau lihat bagaimana kondisi kami. Nabi SAW tersenyum menatap Khabbab. Maka Nabi berkata, ya Khabbab, orang-orang sebelum kalian itu ada yang harus digergaji dari kepala sampai ke bawah sehingga terpisah. Ada yang harus dipisahkan antara kulit dan tulangnya. Dan itu tidak membuat mereka berpaling meninggalkan agama mereka. Namun Khabbab, kalian terlampau tergesa-gesa. Ya Khabbab, kau akan lihat keadaan berubah. Nanti kau akan lihat suatu ketika seorang perempuan jalan, ya, dari Son'a ke Hadramaut sendirian, tak ada yang mengiringinya. Tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah SWT. Ya, ya Khabbab, tahukah engkau singgasana Kisra, singgasana Romawi, ya, itu semua akan menjadi milik kaum muslimin. Ya, Rasul yakinkan masa depan Islam itu cerah, tapi sabar, tak bisa tergesa-gesa. Begitulah seharusnya Islam ini masa depannya cerah, namun banyak orang tergesa-gesa, tak sabar, ya, ingin cepat sampai tujuan, tak melalui proses yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullahu ta'ala, i'taku Abi Bakrin as-siddiqi radiyallahu anhu lil mustad'afina, amma wahibul hurriyati wa muharrirul mustad'afina minal mu'minin, فهو الذي عرف بين قومه بأنه يكسب المعدوم ويسل الرحم ويحمل الكل ويكرئ الضيف ويعين على نوائب الحق لم ينغمس في إثم في جاهليته مألوف في قومه يسل قلبه رقة يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء أنفق جزءا كبيرا من ماله في شراء العبيد وعتقهم لله وفي الله ذلكم المحرر للعبيد هو صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Ya, bagaimana Abu Bakar Siddiq membebaskan kaum muslimin yang menderita, yang lemah, dengan memerdekakan mereka, para budak. Ya. Adapun, ya, orang yang senantiasa memerdekakan kaum yang lemah dari golongan budak-budak yang beriman kepada Allah, dialah seseorang dikenal di antara kaumnya dengan berbagai macam karakter-karakter yang mulia. Yaksibul ma'dum, membantu orang yang tidak memiliki apapun juga. Ya, miskin apa-apa, dia yang menyambung silaturahmi, dia yang menanggung beban orang-orang yang berhutang. Ya, dia yang senantiasa menjamu tamu, Dia senantiasa membantu manusia ketika datang kepada mereka berbagai macam ujian, penderitaan, kesulitan, kesempitan. Tak pernah tergelincir dalam genangan-genangan, kubangan-kubangan keburukan masa jahiliyah. Mubakar tak pernah menyembah berhala, tak pernah sujud berhala, tak pernah setetes meminum khamar ketika masa jahiliyahnya sebelum Islam. Ya, orang yang dicintai di tengah-tengah kaumnya, yang hatinya begitu lembutnya dipenuhi dengan rahmat, kecintaan kepada orang-orang lemah, para budak-budak. Dia telah memerdekakan budak-budak, menebus mereka dengan sejumlah hartanya yang banyak. Ya, setelah dibeli, dibebaskan, semuanya hanya karena Allah. Dialah yang bernama Abu Bakar Siddiq, Siddiqu hadzal ummah. Ya, dialah yang paling jujur di antara umat ini keimanannya, dan dia yang tertinggi di antara umat ini imannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau andai kata kita mau menimbang-nimbang manusia, maka yang paling tinggi tingkatannya Allah adalah para nabi dan para rasul. Ya, di bawah mereka langsung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Di bawah para nabi dan rasul, Abu Bakar Siddiq. Ya. Barulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terdepannya setelah Bakar, Umar, Uthman, yang 10 orang masuk surga, Muhajirin, Ansar. Setelah umat Muhammad ini, dari para sahabat-sahabatnya yang sabiqun al-awwalun, barulah sahabat-sahabat para nabi-nabi. Paling tinggi Bakar Siddiq. Andai kata seluruh iman sahabat ditimbang dalam satu timbangan, iman Abu Bakar ditimbang dalam timbangan lain, lebih berat iman Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Orang-orang mendustakan Nabi ketika dia diangkat mi'rad ke langit, dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bakhil menahan hartanya, dia keluarkan semua hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa min ha'ula'il kiram alladhina a'taqahum Abu Bakr radhiyallahu an, awalan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Faqad rawa Ibnu Ishaq anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu marra 'ala Umayyah ibn Khalaf لعن الله وهو يعذب بلالا رضي الله عنه فقال له أبو بكر ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ Ya, di antara yang dibebaskan Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. Ibnu Ishaq dalam kitabnya sirahnya meriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq ketika melewati tuannya Bilal, Umayyah bin Khalaf, menyiksa Bilal. Umayyah bin Khalaf la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, yang mati oleh Bilal, dibunuh oleh Bilal pada peperangan Uhud. Ketika Abu Bakar melewati Bilal yang sedang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, maka Abu Bakar berkata kepada Umayyah, "Tidakkah kau takut kepada Allah, Umayyah, menyiksa orang miskin ini? Sampai kapan kau siksa dia?" Naam. Qal, "Anta alladhi afsadtahu, fa'ankidhu mimma tara." Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, "Af'alu 'indi gulamun aswadu ajladu minhu aqwa." Ala dinika u'tikahu bih. Ya. Berkata Umayyah bin Khalaf menjawab Abu Bakar Siddiq ketika mengatakan, "Sampai kapan kau siksa orang miskin ini?" Dia berkata, "Engkau yang telah merusaknya. Sekarang kau selamatkanlah dia." Ya. Kau lihat bagaimana dia, selamatkan dia sekarang. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, "Akan kulakukan. Aku punya seorang budak hitam yang sama denganmu agamanya, lebih kuat daripada Bilal di atas agamamu. Aku akan berikan dia kepadamu, bebaskan Bilal." Naam. Qala Umayyah, "Qad qabiltu." Faqala Abu Bakr radhiyallahu an, "Huwa lak." Fa'atahu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu gulamahu dalika wa akhadha Bilalan radhiyallahu anhu fa'ataqahu. Maka Abu Bakr Siddiq menjemput budaknya, dia serahkan kepada Umayyah, "Kau ambil budakku ini, tukar, barter." Ya, kemudian lepaskan budak miskin ini, maka dia pun membebaskan Bilal, kemudian memerdekakannya menjadi orang merdeka. Naam. Wa fi riwayatin ukhra fi Musnad Musaddad an Ma'mar ibn Abi Hind qala kana Bilal radhiyallahu an li aitami Abi Jahl fa'adzabahu fab'atha Abu Bakr rajulan faqala lahu ishtari Bilalan fa'atiqhu. Dalam riwayat lainnya, dalam musadnya Musaddad bin Musarhad dari Ma'mar bin Abi Hindin, dia berkata, "Adalah Bilal, ya, milik salah seorang anak yatim ya, yang adalah merupakan kerabat Abu Jahal. Ya. Kemudian maka dia Abu Jahal mengazabnya. Akhirnya Abu Bakar mengutus seseorang dan berkata kepadanya, belilah Bilal, bebaskan Bilal. Bilal pun dipuli kemudian dimerdekakan. Naam. Wa fi riwayat Ibni Abi Syaibah fi musannif fi musannafihi bi sanadin sahihin an Qais bin Abi Hazim qala ishtara Abu Bakr Bilalan bi khamsi awaqin qalu law abaita illa uqiyatan labi'naka faqala radiyallahu an law abaitum illa mi'ata uqiyatin la akhadtuhu. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf yang sanad sahih dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata Abu Bakar telah membeli Bilal dengan 5 uqiyah. Uqiyah mata uang perak, ya. 5 uqiyah. Maka mereka berkata, andai kata engkau wahai Abu Bakar Siddiq memintanya dengan 1 uqiyah pun kami jual, ini tak ada harga bagi kami, ambil. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau kalian menahannya kecuali aku harus bayar 100 uqiyah, aku akan bayar. Subhanallah. Naam. Qala al-Hafidhu fi al-Fath wa yujma'u bayna al-qissataini bi anna kullan min Umayyah bin Khalaf wa bi Jahlin kana yu'adzibu Bilalan wa lahumā naṣībun fih. Ya, jika dikumpulkan kisah di atas, maka yang menyiksa Bilal bukan satu orang, Abu Jahal, dan tuannya Umayyah bin Khalaf. Ya. Cukup sampai di sini insyaallah tabaraka taala. Di kesempatan akan datang kita lanjutkan kisah-kisah ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.